gila wanita kepadanya. Bagaimana tak tergila-gila diriku kepadanya. Aduhai matanya, hidungnya, bibirnya, sungguh mesir amat indah. Aduh pandangannya, senyumnya, gayanya, sungguh penuh pesona. Siapa yang tak tergila-gila wanita kepadanya. Bagaimana tak tergila-gila diriku kepadanya.